Mitra Bisnis, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI meminta agar Pemda DKI tidak lagi mengatur tarif parkir di pusat-pusat perbelanjaan. Alasannya, lahan parkir di pusat belanja adalah milik privat dan bukan fasilitas publik, serta bukan fasilitas sosial maupun fasilitas umum. Dan lahan parkir merupakan bagian dari bisnis pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, penetapan tarifnya harus langsung dilakukan melalui mekanisme pasar. Tapi Gubernur DKI langsung menolak usulan tersebut, karena menurut Gubernur, ada peraturan yang harus dipenuhi untuk menciptakan keteraturan. Meski begitu, Pemda DKI akan mengkaji tarif parkir berdasarkan sistem zona. Tarif parkir di pusat kota akan lebih mahal dari yang berada di pinggir kota. Hal ini bertujuan sebagai instrumen untuk mengurangi kemacetan yang makin hari semakin bertambah parah. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja, Stefanus Rituan. Pak Rituan, kenapa Anda minta tarif parkir tidak perlu diatur Pemda? Jadi maksudnya begini, kita lihat kenapa harus diatur, harusnya tarifnya. Tarifnya tidak perlu diatur. Sebab ini kan tidak mengganggu masyarakat. Bukan juga tempat publik. Kalau seperti di pinggir jalan, itu kan tempat publik. Kan terbalik. Di pinggir jalan, masuk kawasan Blok M, masuk kawasan domestik, jauh lebih mahal. Biaya 3.000 boleh. Padahal itu milik publik. Tidak mengeluarkan biaya yang besar di situ. PJU-nya pun mungkin kita yang bayar, kan? Pusat belanja juga terkena PJU, harus membayar PJU. Jadi saya kira di sini ada satu hal yang aneh. Tapi memang soal parkir ini tidak mungkin pusat belanja menaikkan harga yang tinggi, sebab dia takut kehilangan pengunjungnya, kan? Nggak usah khawatir kalau dibebaskan, kemudian kita akan semena-mena. Masalah parkir ini sepertinya kok rumit ya, Pak? Sebenarnya tidak pelik, cuman memang dibuat pelik dan menggantung pada beberapa hal. Ya. Saya kira di sini soal politik dan soal pasar di sisi yang lain. Jadi memang dua hal ini yang sekarang di Indonesia seringkali dicampur aduk gitu. Inilah yang menjadikan parkir itu jadi ruwet sebenarnya. Sebab ini kan sebenarnya seperti ini. Kalau kita dengar kemarin Pak Fauzi Bowo mengatakan, wah nggak bisa kalau tidak diatur. Padahal kalau kita lihat, sebenarnya apa yang terjadi di parkir adalah bahwa parkir ini sebenarnya adalah satu sarana dari pusat belanja, di mana pusat belanja ini mempunyai tempat parkir sesuai dengan peraturan apa namanya dari pemerintah. Ada rasio minimalnya di sana, rata-rata di atas itu, di atas rasio minimal. Jadi sebenarnya itu yang tidak melawan peraturan. Lalu masalahnya di mana, Pak? Masalahnya adalah di sini kemudian pemerintah mengatur tarif parkirnya seperti bahwa ini merupakan satu bagian daripada milik pemerintah daerah atau ini satu milik masyarakat publik semua. Jadi walaupun di sini untuk para pengunjung kita, tapi ini bukan sarana publik sebenarnya. Demikian Stefanus Rituan dan saya Rizal Andika.